Sugianto. Aduh, ini suaranya kabar, masih asik. Apa kabar? Dua kali deh. Dasar deh. Tadi belum pakai apa kabar. Dia emang suka ngelaba. Iya, iya. Aduh, setuju gak ya? Masih tercantik suaranya. Asik banget. Ini perasaan umur berapa ya? Padahal jangan disebut deh. Biduan jadul tahun 80-an tapi kayaknya masih 80-an juga gitu loh ya. Namanya usaha. Lagunya apa judulnya tadi? Jangan sakiti hatinya. Tahun berapa tuh? Tahun 80 ya. Pas. Edarnya tahun 80. Edarnya tahun 80. Dapat apa dari lagu itu? Waduh, berkah banget. Karena nama itu udah dapat bonus banyak banget ya. Bonus uang ya. Ya, terus rumah juga. Rumah dapat juga. Wow. Aduh, produser aku tuh baik sekali, Bang Rinto tuh ya. Terus karena lagu itu aku mewakili di jadi wakil Indonesia di first, World Pop, enggak, First Asian, Asian Pop Asian Song Pop Festival. Festival yang di Filipina. Wah. Luar biasa. Tapi sebelum itu kita belum menyapa dulu ya. Zona 80 Mania. Zona 80. Ya. Masih ada. Oke, jadi malam hari ini kita akan menampilkan special single performance dari Iis Sugianto. Coba lagu-lagunya apa coba yang kamu kenal? Selain Linda jangan rembulan. Nonton dong. Oh, tadi nonton. Seindah apa lagi? Selain itu lagu aku apa aja? Lagu apa lagi? Bunga nasibku, sedap malam. Nasibmu. Apa? Bunga sedap malam. Waduh, kayaknya semua hafal. Bunga apa? Bunga sedap. Bunga apa lagi? Bunga deposito. Pokoknya semua lagu-lagu yang pernah hits dari Iis Sugianto akan kita tampilkan malam hari ini ya. Nonstop Iis Sugianto. Nonstop, dan pastinya juga akan ada seorang pengamat. Pengamat yang sebetulnya udah ngincer Iis dari dulu, enggak ya? Oke, tapi sebelum itu saya mau tes lagi. Zona 80. Peredaran kaset kita itu yang nomor satu dari Pop Kreatif. Jadi Ya. Apa jangan sanksikan Iis Sugianto lagi. Jangan pernah sanksikan. Jangan pernah kau sanksikan. Itu lagu siapa itu? Lagu Bang Rinto. Kenapa selalu Rinto Harahap yang dinyanyiin lagu? Ya, kenapa ya? Mungkin karena dia tahu banget ciri khas suara saya. Ciri khas apa suara? Suara aku terus kok cocok aja gitu. Dia tahu banget nada tertinggi saya mana, nada terendah saya mana. Jadi tengah-tengah dia enggak tahu. Nada tengah-tengah dia enggak tahu. Nada enggak tahu ya. Is. Dia ke situ terus dia ya. Apa sih pendapat Isnya atau konsep Iis terhadap seorang Rinto Harahap? Siapa Rinto Harahap? Bagaimana Rinto Harahap? Coba deh. Ya, karena Bang Rinto lah, karena dialah yang membuat aku populer ya. Terus aku rasa dia gak ada duanya ya. Berapa tahun dia bertahan dan berapa penyanyi yang dia buat menjadi dari gak populer jadi populer gitu ya. Berapa penyanyi coba? Banyak banget. Melahirkan lagu banyak juga banyak ya. Lagu juga banyak banget. Jadi kayaknya legend lah dia. Legend. Iya, sebelum bertemu dengan Rinto Harahap kan sebelumnya pernah bekerja sama dengan Faris RM. Benar. Iya, dan kemudian ikut sama Bang Rinto kan. Iya. Ada yang menyayangkan gitu. Kenapa beralih ke pindah ke lain hati gitu. Iya, ya, paling enggak itu lagu-lagu sendu, lagu-lagu bukan lagu hanya cengeng, Faris gitu aja. Bukan hanya Faris aja, dulu saya juga pernah sama Rudy Gagola. Rudy Doni, adiknya Doni. Adiknya Doni Gagola. Terus pernah sama almarhum Billy J. Budiarjo. Billy Budiarjo. Yang lagunya kan kala senja kulihat mentari, gitu. Iya, sinar yang memudar menghilang. Oh, dia apa? Ini penggemar saya. Ini dulu enggak. Paling tukang kaset bajakan pas ini dulu nih. Oh ya. Wah, nanti ya kita tanya juga ya. Jadi dulu saya pernah juga sama mereka, terus sama Faris juga pernah selangkah ke seberang. Iya, kenapa kamu kemudian arah cinta ku kini. Iya, itu lagu-lagunya Faris ya. Jadi memang saya banyak menyayangkan dulu kan waktu saya pertama kali sama Bang Rinto. Cuman kenapa harus disesalkan gitu ya. Memang pada saat itu kan saya pop kreatif. Tapi saya pikir lagu itu bukan berarti kita jadi kelas bawah gitu ya. Lagu kalau di aransemen dengan aransemen yang oke, yang kreatif, aku rasa bisa enak juga, bisa bisa naik, bisa naik jadi kreatif gitu ya. Dan kamu nggak merasa gini punya kategori penyanyi cengeng gitu kan? Ada waktu juga. Itu sempet ya, waktu zaman-zamannya tahun 80 kan kita semua pada tahu. Tapi peredaran kaset kita itu yang nomor satu dari pop kreatif. Jadi pada saat itu industri rekaman Indonesia adalah mencapai puncaknya pada saat tahun itu 80. Ya tahun 80. Jadi aku malah bangga, nggak maksudnya nggak merasa minder, malah bangga. Justru kita lah yang mengangkat musik pop Indonesia. Wow, ya kan? Tadi kita sudah mendengarkan lagu Jangan Kau Sanksikan, dan nanti banyak lagi lagu lainnya yang pastinya lagunya pasti asik-asik banget ya, deh. Yang pernah hits tahun 80-an oleh Iis nanti bakal direncengin lagi di sini. Ya, dengerin baik-baik. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Zona 80. lagunya bagus sekali ya tadi ya. Lagunya siapa itu? Lagunya Charles Hutagalung, almarhum Charles. Bukan Rito Harahap, tapi temennya Rinto. Temennya Rinto lagi. Dia juga, ya. Juga ya. Is, di sebelah okay. Is ini. Iya, iya. Ada aduh, seorang pengamat musik. Mesti diperkenalkan dulu namanya R. Edi Susilo. Tangan dulu dong. R-nya gak usah perlu tahu. Edinya juga gak usah tahu, Susilo apalagi gak usah tahu. Tapi beliau ini adalah seorang pengamat musik. Iya. Karena dulu dia juga penyiar juga, operator juga, pemain band juga, wartawan juga, pengelola radio juga. Radio yang pertama menyiarkan lagu-lagu full, 100% lagu Indonesia. Itu yang saya hormati. Asyik ya Mas. Jadi cerita dong sejauh mana pengamatan Mas Edi ini terhadap seorang Iis Sugianto. Enggak gitu, waktu 77-78 itu memang aku lagi main-main di sekitar Pak Jackson. Waktu itu ada Jackson Record. Pak Jackson itu dulu termasuk produser yang produktif ya, berkelas dan berani. Artinya berani, musik-musik yang gak diterima di tempat lain yang Dia produksi. Banyak yang lagu gak laku, urusan nanti. Yang itu penting dia, bikin dulu. Idealis dibilang lah, produser idealis. Iis ini sudah bermain di sekitar itu. Dia sudah bermain dengan lagu-lagu, istilahnya waktu itu dari wartawan juga munculnya pop kreatif. Iya. Sekarang kita bilang kreatif menurut lo, belum tentu kreatif menurut padahal gitu. Semua lagu kreatif ya. Itu yang lagu Selangkah ke Seberang gitu ya. Itu waktu Faris RM ya. Iya betul. Waktu ada Krisye, Yanti Noor dan sebagainya, banyak yang ikut. Beliau kita dengar, maksudnya Mbak Iis ini masuk ke tempat Lollipop, tempatnya Bang Rinto. Bang Rinto. Agak kaget juga. Itu saat itu Lollipop baru dibangun. Kita teman-teman lihat tuh, Iis, kamu sudah sampai di sana waktu itu ya, situasi waktu itu. Pada musik kenapa kok kamu mau? Pindah gara-gara jalan. Itu lagu Selangkah ke Seberang, nyebrang dia. Ternyata memang di luar dugaan setelah album pertamanya dia. Langsung meledak ya. Meleduk. Langsung meledak. Kita ngelihat Bang Rinto memang pencipta orang yang ingin, ya. Tangan dingin dan orang luar biasa. Karena gini, dia gak sembarangan menentukan milih Iis. Please. Yang punya karakter, timbrinya berbeda. Jadi ketika dia muncul pun, waktu itu banyak penyanyi-penyanyi lain. Waktu itu pop yang ada di sana. Tapi cepat kita bisa tahu bahwa ini Iis, ini bukan, kayak gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi Christine Panjaitan atau apa. Itu juga punya karakter atau timbe-timbe yang berbeda pun. Ada Bertaria atau dan sebagainya. Bertaria. Berbeda. Disitulah kejelian seorang Rinto Harahap ya. Ya. Saya pernah dengar ada lagu judulnya Dalam Mimpi ya. Ada? Oh, enggak, nanti ada lagu Dalam Mimpi. Ada ya? Dong, nah, ada. Saya pengen kasih lihat video tipnya nih. Oke, okay, ini dia. Pertanyaannya, itu beratnya berapa kok pipinya kayak bapau gitu? Kenapa ya gendut ya? Malah kira-kira. SMA lagi gendut kali ya. Orang-orang lagi itu mereka. Bajunya siapa yang? Zaman dulu keren banget kayak gitu. Itu zaman ya. Dulu itu udah keren banget. Iya, beli di Los 3 Tanah Abang kalau inget ya. Oke, Is, tadi kan klipnya, sekarang coba lagu itu dinyanyikan gimana secara langsung. Gimana kalau kita langsung? Apa bedanya dulu dengan sekarang? Kalau Is nyanyi lagu Dalam Mimpi, kita hadirkan Iis Sugianto Dalam Mimpi. Yang ku tahu mimpi pun aku tak ingin. Jauh darimu apalagi. Itu belum direkam padahal udah tahu. Wow, ini sis sukses sebagai penyanyi Sugianto, kemudian juga tertarik di bidang film ya. Iya. Bahkan sudah berapa film ya? 3 atau berapa untuk layar lebar ya? 3 layar lebar untuk layar lebar. Sebenarnya bukan tertarik, justru itu mempergunakan ya barangkali produser pada saat itu. Produsernya yang ngaji mumpung. Iya, produsernya dong yang minta lagunya saya. Hits, yes, lagunya hits, lagunya populer, ya, gitu. Maka dibikin film. Tuh. Udah, aduh pintar nih jawab sendiri. Kan bareng kita. Iya bareng apa itu juga. Film Seindah Rembulan. Ada orang tua yang memperhatikan Iis, ada suami memperhatikan Iis, ada pengamat memperhatikan Iis. Ada juga pencipta lagu, Rinto Harahap memperhatikan Iis. Tapi ada juga orang awam, penggemar Iis yang memperhatikan Iis. Dia kumpulin foto-foto Iis. Dia punya clipping yang sangat lengkap. Lengkap. Ya. Iis jadi cover majalah, Iis lagi ngapain, ada semua fotonya. Sampai lengkap. Saya sendiri pun gak punya, dia punya. Nah, tapi Iis juga lengkap foto-foto dia mungkin. Enggak ya? Foto dia ya? Oke, dia ini namanya Andri. Nama Andri. Panjangnya Andri Lumut. Coba Andri, kok bisa seneng sama Iis? Kenapa? Pertama sih ibu saya yang beli kasetnya. Kemudian setelah itu mungkin waktu itu memang nama Iis juga itu masih populer. Dan mungkin karena pertama dengar dari ibu, saya sendiri juga nggak tahu kenapa saya jadi suka banget gitu. Cuma satu Iis, Iis Sugianto. Iis Sugianto saja cukup. Iis Delia, ya. Iis Sumirat. Tidak. Iis ya. Nah sekarang saya pengen tahu nama aslinya Iis Sugianto. Kusuji Istining dia Sugianto. Semua lagu Iis yang paling kamu suka apa? Semua ya, dari mulai Salah Tingkah, Menanti di Keheningan Senja, Jangan Sakiti Hatinya, Nasibmu Nasibku, Bunga Sedap Malam, Aku Penghuni Cinta, Pujangga Cinta, Selendang Merah, Salah Siapa, Lagu Pengantin, Jangan Pernah Sangsikan, Tuan Muda Dalam Mimpi, Kesetiaanku Untukmu, Cinta dan Noda. Udah kat. Gile loh. Dan yang lain-lain, banyak banget sih albumnya. Okay. Ini dulu bener itu kan kaset bajakan yang 1003 nih. Okay, sekarang kamu punya pertanyaan apa untuk Iis? Kemarin-kemarin kan Bayi sempat menghilang tuh dari dunia musik Indonesia. Nah, pertama itu kemana aja? Karena saya yakin di sini bukan hanya saya sendiri yang kangen dengan Bayi Sugianto. Mungkin ibu-ibu di sini juga kangen sama Bayi Sugianto, betul nggak? Iya, kangen sekali. Nah, kan saya pernah lihat di situs internet tentang album barunya Mbak Is tuh yang judul yang ku tahu kalau nggak salah lagunya gini. Yang ku tahu mimpi pun aku tak ingin jauh darimu apalagi. Itu belum direkam padahal udah tahu. Jadi aku masukin ke Facebook. Ternyata dia padahal hanya sedikit. Dia nyambung. Ya. Wow. Itu pertama itu kapan diedarkan? Insya Allah kalau enggak Juli akhir Agustus awal. Hadirin dan pemirsa, hadiah khusus untuk Andri dari Iis Sugianto. Ini dia. Ya, sekarang saya kepengen tanya sama dua-dua sekaligus. Di penghujung acara ini, kira-kira, ini closing statement aja ya. Harapan apa yang ada di benak Anda berdua tentang musik Indonesia? Sebenarnya sarana, sis. Apa sarananya? Sarana. Kita nggak pernah punya tempat khusus konservatori yang benar-benar hall, hall musik hall yang memenuhi syarat, yang betul-betul bisa menampung begitu banyak penonton. Kita ngelihat kemampuan segala macam apa namanya, sadar musik, membutuhkan musik sudah, ya. Tempatnya, tempat show-nya nggak ada ya. Kemudian kapasitas besar ya tadi ya. Kalau ditanya investor dari mana, pemerintah dong share. Kenapa? Dari pajak-pajak distribusi setiap pertunjukan asing dan pertunjukan apapun dari tahun ke tahun, sekian persen itu kan harus kembali kepada pelaku. Kembalikan lagi kepada orang musik. Betul. Kalau aku sih, tolong deh para ini ya. Apa tuh pembajak? Oh, sawah. Aduh, kasetnya, CD-nya. Kan sedih banget loh gitu ya, mereka yang harusnya bisa merasakan hasil. Atau pembajak kita mintain supaya dia menyumbang bikin konservatori atau Tapi kan dia ngaku. Oke, terima kasih sudah hadir di Zona 80, Edi Susilo. Mas juga Edi. Mudah-mudahan suatu saat tampil lagi ke Zona 90, Zona 2000 ya. Iya dong. Karena masih terus eksis kan. Terima kasih juga buat kelompok musik yang selalu setia. Widya Kristianti dan kawan-kawan. Juga untuk para penonton di studio, para penari, kru, semuanya pokoknya terima kasih. Berterima kasih itu kayaknya tidak ada ruginya. Kita gak bisa sebutin satu-satu kali ya. Dua-dua aja kalau gitu. Dan terima kasih untuk Anda penonton Zona 80 Mania ya, yang juga sering memberikan masukan baik melalui Facebook, kemudian melalui email. Ayo ditunggu di zona80@metrotvnews.com. Oke, sebelum kita berpisah, kita masih kepengen sekali lagi penasaran dengar suaranya Iis. Iya. Iis ya. Oke, hadirin dan pemirsa, kita berpisah sampai di sini. Kita semuanya berpisah, tapi Iis tetap hadir lagi. Kita sambut Iis Sugianto. Yeay, sampai jumpa.